tak pernah sesakit ini. Cinta tak pernah seperih ini. Yang aku minta tulus hatimu, bukankah curangi aku? Rasa yang ada di dalam hati, tangis yang ada saat ku aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu tentang cinta hingga semua tahu kau makhluk sempurna. Mungkinkah semua mereka tahu saat hatiku luluh kepadamu? Kau pergi dengan kisah yang lalu dan ku simpan di ketulusan hati. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu tentang cinta hingga semua tahu kau makhluk sempurna. Sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu tentang cinta hingga semua tahu kau makhluk sempurna. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Sehingga aku yang